Mitra bisnis, saya yakin bahwa perusahaan Anda atau diri Anda pernah melakukan kesalahan kepada pelanggan Anda. Entah salah kirim, entah barangnya pecah, entah ada problem ketika Anda mengirimkan karena terlambat, selalu ada saja problem. Tapi kalau kita mau memandang bahwa problem sebenarnya adalah kesempatan untuk lebih maju dalam berbisnis. Bahwa keluhan sebenarnya adalah peluang kita untuk bertindak lebih baik. Maka kita akan menjadi lebih maju dalam bisnis kita. Mitra bisnis, kalau problem itu sudah muncul, apa yang harus kita lakukan? Ada 5 langkah yang saya pikir penting untuk mengatasi sebuah persoalan yang terjadi di perusahaan kita. Yang pertama, kita harus mau mendengarkan dengan perhatian dan mengerti problemnya apa. Jadi kita benar-benar mendengarkan dengan kusuk, percermati, lalu kita mengerti. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus berempati. Kita harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan kita. Di samping kita bersimpati pada dia, kita harus berempati, turut merasakan perasaan sedihnya, frustasinya, jengkelnya. Kita mempunyai satu gelombang perasaan yang sama dengan dia. Dan yang ketiga, kita harus mengambil tanggung jawab pribadi. Tidak boleh bilang, oh ini kesalahan departemen itu, oh ini bagian pengirimnya yang tidak benar. Tidak, bahwa kesalahan itu adalah tanggung jawab pribadi saya, walaupun bukan saya yang melakukan kesalahan itu. Anda ketika mengambil tanggung jawab pribadi terhadap kesalahan itu, maka pelanggan kita akan merasa lega karena Andalah orang yang bisa bertanggung jawab dalam hal ini. Dan yang keempat, marilah kita menawarkan dan melakukan solusi terhadap persoalan itu. Jadi kita tawarkan bagaimana seandainya ini kita berikan suatu alternatif yang lebih baik ya. Kami minta maaf, bagaimana kalau saya lakukan ini kepada Bapak besok 1, 2, 3, 4. Kita menawarkan dan melakukan solusi itu untuk menyelesaikan persoalan yang sudah timbul. Dan yang terakhir, maka kita harus berterima kasih atas adanya keluhan dan problem itu terhadap pelanggan kita. Dan menjaga hubungan dengan pelanggan kita. Ada sebuah bukti yang menarik. Kalau seseorang pelanggan mengalami sebuah problem atau kesalahan ya, atau kejengkelan terhadap perusahaan Anda, dan Anda mampu menangani dengan baik, maka yang terjadi adalah ternyata pelanggan itu nantinya akan berubah menjadi pembela setia Anda. Bahkan menyarankan orang lain untuk kembali ke tempat Anda. Karena dia merasa kalau saya punya problem, ternyata dapat diselesaikan. Maka mitra bisnis, satu hal yang penting dalam kita berbisnis sehari-hari adalah selalu melihat bahwa keluhan orang itu adalah peluang kita. Bahwa problem adalah kesempatan untuk dapat melakukan bisnis lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih mitra bisnis, saya Tarah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.